Sip, hayu indit. Terina. Leres, lokasinya saluyuk jeng aplikasi ya, Kak. Siap, teh. Atur nuhun, teh. Ngirim barang, Kak. Oke, sip. Paket. Duh, iya sirah nyeri deui. Orderan teeren-eren. Emangna aya waktu jeng nyeri sirah? Jangan khawatir, ada Panadol Extra yang cepat membantu meredakan sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Panadol ini sudah tersertifikasi halal. Panadol dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Selalu ikuti protokol kesehatan 5M.